Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Telah selesai kita dari pembahasan ثلاث مسائل allati yajibu 'alal muslim ta'allumuha wal 'amalu biha, tiga masalah yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mengamalkannya. Sudah selesai pada pembahasan yang terakhir, pembahasan al-wala wal bara, juga sudah kita tuntaskan walhamdulillah. Dan sekali lagi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, prinsip al-wala wal-bara adalah prinsip yang sangat penting di dalam kehidupan beragama kita yang wajib, wajib untuk kita perhatikan prinsip tersebut. Dan kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga juga mengemban amanah yang besar untuk menanamkan prinsip tersebut kepada keluarga kita. Prinsip al-wala'u wal-bara' kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ya. Karena sekali lagi prinsip al-wala'u wal-bara', kecintaan dan kebencian karena Allah, ini adalah tali keimanan yang paling kuat, tali penguat iman yang paling kokoh adalah dengan al-wala'u wal-bara'. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyandhur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seorang itu akan beragama sesuai dengan agama temannya, agama orang yang dia cintai. فَلْيَنْدُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, maka hendaknya dia melihat siapa, dengan siapa dia berteman, siapa orang yang dia cintai, siapa orang yang dia kagumi, siapa orang yang dia berloyalitas dengannya, maka seorang akan mengikuti agama orang yang dia kagumi, orang yang dia cintai, dan orang yang dia berloyalitas kepadanya. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang pria itu atau seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai di dunia dan di akhirat. Ya, kalau di dunia jelas tidaklah seorang itu berkumpul, berjalan, bergaul kecuali dengan orang-orang yang dia cintai, yang dia sukai. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, innamar rajul yumashi wa yusahib man ahabbahu aw ma kana mithlu. Tidaklah seorang itu berjalan dan berkawan kecuali dengan orang yang dia cintai dan orang yang sejenis atau semisal dengannya. Semisal dalam hal akidahnya, semisal di dalam hal manhajnya, akhlaknya, adabnya, dan sebagainya. Dalam riwayat yang lain pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an berkata, "I'tabirun nasa bi akhdanihim." Nilailah manusia itu dengan sahabat-sahabatnya. Nilailah manusia itu dengan teman-temannya. Al-muslim yatba'ul muslim. Adapun orang yang muslim, dia akan mengikuti orang muslim. Dia akan berkawan dan bersahabat dengan seorang muslim. Wal fajir yatba'ul fajir. Adapun orang yang fajir, ahlul fujur, maka dia akan mengikuti orang yang semisalnya. Maka demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain kita menanamkan prinsip itu pada diri kita, tanamkanlah hal itu juga kepada keluarga kita. Karena mereka berada di atas atau di bawah tanggung jawab kita. Istri-istri kita dan anak-anak kita. Sampai-sampai Al-Imam Malik diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau rahimahullahu taala mengatakan, kana salaf, dahulu para ulama salaf, dahulu para kaum salaf, yu'allimuna auladahum hubbas syaikhan atau hubbas syaikhaini. Dahulu kaum salaf mengajarkan kecintaan kepada dua syaikh, yaitu kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an. Sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka tersebut surat di dalam Al-Quran. Coba bagaimana pentingnya ya, kecintaan dan kebencian karena Allah ditanamkan sedini mungkin. Sampai-sampai salaf menanamkan kecintaan kepada Abu Bakar dan Umar di dalam kalbu hati-hati anak-anak mereka, sebagaimana mereka mengajarkan surat di dalam Al-Quran, sebagaimana mereka mengajarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita perhatikan kepada siapa anak kita, putra-putri kita berkawan, siapa dengan siapa dia biasa bermain ya. Harus kita perhatikan. Karena itu tadi ya, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu akan mengikuti agama temannya. Kalau dia bermain dan berkawan dengan teman-teman yang saleh, walhamdulillah. Namun jika sebaliknya, ya, wa na'udzubillahi min dzalik, dan kita ya, tidak perhatian dengan hal itu, maka kita yang menanggung dosanya. Kita yang akan menanggung dosanya. Begitu pula prinsip loyalitas dan kebencian juga harus ditanamkan sedini mungkin. Sejak dini. Jangan sampai putra-putri kita kagumnya kepada orang-orang yang bukan mukminun. Tanamkan kekaguman mereka, kecintaan mereka kepada para nabi dan para rasul. Kepada para sahabat. Kepada para a'immah, imam-imam ahlus sunnah. Kepada para ulama. Ya. Jangan biarkan mereka ya, tertanam kecintaan mereka kepada orang-orang selain mukminun. Ya. Misalnya dengan cara apa? Contohnya, yang mungkin kita tidak sadar, ya, bahwasanya seperti itu akan mengikis prinsip al-wala'u wal-bara' di dalam hati-hati anak kita. Misalnya dengan memakai baju-baju bola. Pakaian-pakaian pemain bola yang notabene kebanyakannya adalah pemainnya dari kaum kufar. Ya. Memakai baju dari klub A. Ya. Kemudian tertulis di punggungnya nama seorang pemain yang bukan muslim. Maka yang seperti ini adalah termasuk bentuk amalan yang bisa mengikis prinsip al-wala'u wal-bara'. Bagaimana jika anak kita ternyata kagum dengan pemain bola yang kafir tersebut? Na'udzubillah. Hendaknya kita perhatikan. Ya. Hati-hati. Naam. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak kita. Taib. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada Bagian yang berikutnya, fakroh yang berikutnya, paragraf yang berikutnya. Qala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Pembahasan Al-Hanifiyatu Millatu Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Hanifiyatu Millatu Ibrahim. Al-Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim. Qala rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah memberikan kepadamu ar-rasyad, kelurusan dan istiqamah di atas al-haq. Li ta'atih, agar ya Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk bisa taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Ya, ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa annal hanifiyata millata Ibrahim sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, atau juga bisa dibaca dengan annal hanifiyata millatu Ibrahim. Milahnya dengan di dhammah, dimarfukkan. Kalau di sini bisa dibaca dengan mansub juga. Jadi dua cara, bisa dibaca dengan mansub atau dengan marfu. Bahwasanya al-hanifiyah, yang mana hanifiyah itu adalah agamanya Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu, dhamir hak kembalinya ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan dengan itulah, dengan agama itulah, dengan al-hanifiyah itulah, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka adalah untuk itu. Ya, untuk mengamalkan atau merealisasikan al-hanifiyah. Kama qala Allah taala, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makna ya'budun yuwahhidun, dan makna ya'budun adalah yuwahhidun. Yuwahhidun dari kata wahada yuwahhidu, tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca penjelasan dari Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-Syarah. Qala rahimahullahu ta'ala, qawluhu i'lam. Perkataan penulis matan i'lam, taqaddamal kalamu alal ilm, fala hajata ila i'adatihi huna. Telah berlalu pembahasan tentang ilmu, ya sudah di awal-awal, ya. Ketika kita membaca ucapan penulis matan, i'lam rahimakallah, sudah dibahas tentang apa itu ilmu dan derajat-derajat ilmu. Adapun i'lam, ini adalah fi'il amr, ya, fi'il amr yang maknanya adalah ketahuilah. Kalimatun yu'ta biha litambih, sebuah kalimat, ya, yang disebutkan tujuannya adalah untuk tambih, untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. I'lam, ketahuilah. Ketika kita mengucapkan yang demikian, orang yang mendengar ucapan kita akan memperhatikan dan akan serius menunggu apa yang akan kita katakan selanjutnya. Demikian makna dari kata i'lam. Sudah dibahas pembahasan tentang ilmu sehingga tidak perlu lagi untuk diulang di kesempatan ini. Qauluhu arsyadaka, perkataan penulis matan arsyadaka ar-rusy, maknanya adalah al-istiqamatu ala tariqil haq, keistiqomahan di atas jalan kebenaran. Ini makna dari ar-rusy, istiqomah di atas tariqul haq, di atas jalan kebenaran. Qauluhu li ta'ati, perkataan li ta'ati, ya, lam di sini adalah lamul jar sehingga menjarkan ta'ah. At-ta'ah maknanya adalah muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur, mencocoki keinginan, ya, pihak yang ditaati, fi'lan lil ma'mur, kalau dalam hal ini adalah mencocoki atau menyesuaikan dirinya dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, fi'lan lil ma'mur, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, wa tarkan lil mahdzur, dan dengan menjauhi serta meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Ini makna dari at-ta'ah. Wa qawluhu al-hanifiyah, qawluhu al-hanifiyah, al-hanifiyah ini kalau dalam na'am bahasa Arab, ya, adalah nisbah. Ini adalah kata yang bentuknya adalah nisbah, penisbatan kepada al-hanif, menyandarkan sesuatu kepada al-hanif. Ini al-hanifiyah. Adapun al-hanif asal katanya adalah dari kata al-hanaf, dari kata al-hanaf. Dan makna bahasa, secara bahasa al-hanaf maknanya adalah al-mail, kecondongan. Jadi ini asal akar kata dari al-hanifiyah. Hanifiyah adalah nisbah, penyandaran kepada al-hanif, dan al-hanif diambil dari asal kata al-hanaf. Dan makna dari al-hanaf adalah al-mail, kecondongan. Okay. Adapun maknanya secara istilah, di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, makna al-hanifiyah adalah al-millah, hiyal millatul ma'ilatu anis syirik, agama yang condong dari kesyirikan, condong menjauhi kesyirikan, condong untuk berpaling, ya, menghindar dari kesyirikan, al-mabniyatu 'alal ikhlasi lillahi azza wa jal, yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari al-hanifiyah, ya, al-millatul ma'ilah anisyirk, agama yang berpaling dari kesyirikan, yang dibangun di atas ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna dari agama al-hanifiyah. Adapun orang yang menganut agama ini namanya adalah al-hanif, ya, al-hanif. Makna dari al-hanif adalah al-ma'il anisyirk, al-mu'arid amma siwa. Naam, al-ma'il anisyirk, al-mukbil alallah, atau dengan takbir yang lain, al-mukbil alallah, al-mu'arid amma siwa. Ini makna dari al-hanif sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu seorang yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata di dalam ibadahnya, dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas di dalam beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu millah, millah maknanya adalah ay tariqatun, tariquhud dini, alladhi yasiru alaihi as-salatu wassalam. Dalam kata millata Ibrahim, ya, makna milah adalah ai tariquhu. Di sini dhamir ha kembalinya kepada Ibrahim. Dhamir ha di sini kembalinya kepada Ibrahim. Ai tariqu Ibrahim ad-dini alladhi yasiru alaihi as-salatu wassalam. Jalan agama yang ditempuh oleh beliau, yaitu Nabi Ibrahim, yang beliau berjalan di atasnya, berjalan di atas jalan agama tersebut. 6. Wa Ibrahim huwa khalilur Rahman. Ibrahim adalah kekasih Ar-Rahman. Qala azza wa jal wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa abul anbiya, dan Nabi Ibrahim ini alaihissalam dijuluki sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi, karena tidaklah para nabi dan rasul yang diutus setelah beliau kecuali dari garis keturunan beliau alaihissalam, ya. Jadi nabi-nabi dan para rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim semuanya adalah anak keturunan dari Nabi Ibrahim, sehingga beliau dijuluki dengan abul anbiya, bapaknya para nabi. Waqad taqarrara dzikru manhajihi fi mawadhi' katsirah lil iqtida'i bihi, dan telah terulang, ya, penyebutan manhaj dan agama Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an di tempat yang banyak. Tujuannya adalah lil iqtida'i bihi, agar kita mencontoh beliau, meneladani beliau. Taib qauluhu an ta'budallah, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, an ta'budallah hadhihi khabar, ya, ini penjelasan dari sisi nahwu. An ta'budallah di sini kedudukannya sebagai khabar dari anna, khabar dari anna fi qawlihi annal hanifiyah, annal hanifiyata, ya. Sekali lagi tadi, untuk penggalan kalimat ini, jumlah ini bisa dibaca dengan dua cara. Kalau yang di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, khabarnya adalah an ta'budallah ila akhiri al-jumlah. Itu khabar dari anna. Isimnya mana? Annanya mana? Siapa yang bisa menyebutkan? Isim anna dari annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallah. Mana isim innanya? Yang sudah belajar jurumiyah? Al-Hanifiyah, barakallahu fik. Sehingga dia i'rabnya apa? Abu Adam? Marfu, mansub atau majrur? Mansub, barakallahu fik, ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Adapun ulama yang lain atau penulis syarah yang lain, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menyebutkan khobarnya adalah millah, ya. Khobarnya adalah millatu Ibrahim, millahnya itu sebagai khobar, khobar anna, sehingga beliau membaca dengan annal hanifiyata millatu Ibrahim, ya. Taib labas, dan tidak ada iskal, walaupun berbeda cara mengi'rabnya, namun maknanya sama dalam kondisi ini. Fi qawlihi annal hanifiyata wal ibadatu bimafhumiha al-am hiya, kemudian Syekh Al-Utsaimin menyebutkan definisi dari ibadah, ya. Beliau menyebutkan dua definisi secara umum dan secara khusus. Yang pertama beliau menyebutkan yang umum dulu. Dan ibadah mafhumnya, maknanya secara umum adalah at-tadhallul lillahi mahabbatan wa ta'dhiman. Pengrendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mahabbatan wa ta'dhiman. Yang mana pengrendahan diri tersebut dilandasi oleh rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ibadah tidaklah disebut ibadah sampai terkumpul sifat-sifat ini. Tadallul, pengrendahan diri, kemudian yang dilandasi oleh mahabbah, kecintaan, dan ta'zim, pengagungan. Bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'iuh, dengan cara, alal wajh, dengan cara, tata cara yang datang dengannya syariatnya, yang telah dijelaskan di dalam syariatnya, yaitu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ammal mafhum al-khos, adapun makna secara khusus dari ibadah, lil ibadah, yani tafsiluha, yaitu pengertian ibadah secara rinci, secara detail. Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ini, yu'tabar ahsan min ahsani ta'rif. Para ulama menyebut, sering menyebutkan definisi Ibnu Taimiyah tentang ibadah ini karena termasuk definisi ibadah yang paling mencakup, yang paling lengkap dan paling baik, ya, paling rinci di dalam menjelaskan apa makna ibadah itu. Yaitu beliau menjelaskan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ini kalau bisa, sampai penggalan ini harus dihafal. Kalau bisa, ya. Naam, al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal a'mal, minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah isim jami', sebuah kata yang mencakup seluruh hal yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya. Ya, sebuah kata yang mencakup seluruh hal yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik minal aqwal, baik dalam bentuk perkataan, wal a'mal, maupun perbuatan. Al-zahirah, baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ini definisi yang sangat mencakup, yang sangat mewakili apa yang dimaksud dengan ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir, yang nampak, maupun yang batin, yang tersembunyi di dalam hati. Contohnya apa? Kal-khawf wal-khasyah wat-tawakkul. Ini ibadah-ibadah yang sifatnya batin, ya, amalan-amalan yang sifatnya batin, enggak nampak. Khauf, rasa takut kepada Allah, khasyah, ya, takut kepada Allah, wat-tawakkul, menyandarkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini amalan-amalan hati. A'mal al-batinah. Was-salatu awas-salati waz-zakah, salat dan zakat, kalau ini amalan zahir, ya, minal a'mal adh-dhahirah, amalan yang sifatnya zahir, yang nampak. Was-siyam, begitu juga siyam, ya, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Taib qauluhu mukhlishan lahuddin. Jadi kalau dari definisi Ibnu Taimiyah ini mencakup, ya, luas segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah apapun bentuknya, baik perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Qauluhu mukhlishan lahuddin anta'budallah, ini kelanjutan dari anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin, maknanya adalah al-ikhlas wat-tanqiyah wal-muradu bihi ayyaqsuda al-mar'u bi'ibadatihi wajahallahi azza wa jal wal-wusul ila dari karamatihi bihaithu la ya'bud ma'ahu ghayruhu. mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlishan, ikhlas, dalam keadaan ikhlas hanya kepadanya, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau mukhlishan ini i'rabnya sebagai apa? Ada yang tahu? Siapa yang bisa menyebutkan? Ini bagian dari jumlah anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Abu Adam, sebagai apa? Yang lain? Yang sudah belajar ilmu nahwu? Abu Ibrahim, sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli memang mansub, tapi ini bukan mansub karena itu. Siapa yang bisa tahu? Yang bisa menyebutkan? Taib ya, mungkin belum masuk pembahasannya. Hal ya. Naam, kita lanjutkan. Al-ikhlas maknanya adalah at-tanqiyatu, pembersihan ya, penyucian. Ini makna dari al-ikhlas, mensucikan sesuatu. Jadi akhlasu yukhlisu ikhlasan, maknanya adalah at-tanqiyah, membersihkan sesuatu, mensucikan sesuatu. Ini maknanya secara bahasa. Adapun secara istilah di dalam syar'i, di dalam syariat, maknanya adalah ayyaqsudal mar'u biibadatihi wajah Allah azza wajal. Seorang di dalam dia beribadah, dia hanya mengharapkan atau memaksudkan dengan ibadahnya itu wajah Allah, wajah Allah semata. Ya, wal wusul ila dari karamati, dan untuk bisa sampai masuk ke dalam negeri kemuliaan, yaitu al-jannah. Ya, al-jannah. Jadi seorang yang mukhlis di dalam dia beribadah, dia hanya mengharapkan wajah Allah, dan untuk bisa masuk ke dalam jannatullahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah termasuk ya, dari sini kita bisa tahu batilnya perkataan sebagian orang-orang sufiun, orang-orang sufiyah, yang mengatakan ya, kami beribadah tidak untuk mengharapkan surga. Kita beribadah hanya karena ingin ya, menunjukkan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanya sekedar untuk cinta karena Allah, karena landasan cinta, bukan karena untuk meminta ganjaran, meminta imbalan dari Allah berupa surga. Mereka meyakini, sebagian orang sufi ya, yang ekstrim, meyakini bahwasanya ketika seorang yang ketika beribadah kepada Allah mengharapkan untuk bisa dimasukkan ke dalam surga, ke dalam jannah, ini mengurangi keikhlasan menurut keyakinan sebagian mereka. Dan ini adalah keyakinan yang keliru ya, dan sangat keliru. Berapa banyak kita diperintahkan di dalam Al-Quran untuk mengharap bisa dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam. Taib ya. Sehingga itu adalah keyakinan yang keliru dan keyakinan yang batil. Seorang yang mengharapkan untuk bisa dimasukkan ke dalam surga Allah, ke dalam jannatullah, di dalam dia beribadah, itu adalah seorang yang mukhlis ya, dan tidak mengurangi keikhlasan seorang hamba. Bihaitsu la yu'bad ma'ahu ghairuh, atau bihaitsu la ya'bud ma'ahu ghairah. Dia beribadah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah. La malakan muqarraban wala nabiyan mursala. Baik itu adalah malaikat yang dekat di sisi Allah maupun nabi yang diutus ya. Tidak menyembah kepada selain Allah walaupun kepada makhluk yang paling mulia di sisi Allah, baik para malaikat maupun para nabi. Maka lebih-lebih lagi yang derajatnya di bawah malaikat dan para nabi, lebih tidak pantas lagi untuk diibadahi. Wallahu ta'ala alam bisawab.